أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق وندعو أن تلكم الجنة أورثتم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Masya Allahu kan wa malam ya syalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi ya tadi muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين أيها الناس إنه قد أزلكم شهرا شهر أزيم شهر مبارك فيه ليلة القدر وهو خير من ألف شهر Syahrun faradallahu lahu siyamah wa ja'ala qiyama laylihi tatawwu'an faman tatawwa bi khaslatin min al-khair kana lahu kaman ada faridatan fi ma siwa wa man ada faridatan fihi kana kaman ada 70 faridatan fi ma siwa wa huwa syahrus sabri was sabru thawabul jannah An hadis awak makan, sadaqallahul azim, sadaqa rasul karim, wa nanwala dhaka minal syahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT. Malam hari ini, di hari Selasa, malam Rabu, hitungan miladiah. Dan hari Rabu, hitungan komariah. Kita berada di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Satu bulan yang kononnya di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menerima catatan amal perbuatan manusia selama satu tahun. Jadi catatan amal perbuatan manusia selama satu tahun itu dilakukan di bulan Sya'ban. Tepatnya di pertengahan. Sehingga orang-orang mengenalnya nisfu Sya'ban. Di bulan inilah Rasulullah SAW biasanya memperbanyak ibadah saum. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya bisa hadir di Masjid Ahmad Hidayah. Yang satu hal yang sering saya pertanyakan sejak saya sering sholat di masjid-masjid di Antapani. Tidak jauh sekitar sini ada Masjid Ahmad Hidayah. Sebelah sana ada Masjid Al Hidayah. Sebelah sana ada Asyifa wal Hidayah. Kok banyak hidayahnya di sini? Jangan-jangan yang punyanya satu ini, Pak Hidayah. Tapi ketika melihat ada Ahmad, oh jangan-jangan Pak Ahmad yang punyanya ini. Ya, sungguh indah qadar Allah ya, takdir Allah kalau kita renungkan. Pertama kali saya hadir di masjid ini, ketika itu saya ikut sholat zuhur. Karena saat itu saya diminta mendampingi umroh plus akso oleh sebuah travel yang kantornya di sebelah sana. Di jalan Senam 2 apa 1 ya? Senam 2 mungkin ya. Senam 2. Saat itu ketika ada tamu, zuhur terdengar azan. Azannya di masjid ini, Pak. Saat itu masih di tengah-tengah, Pak ya, masjid ini. Masih kecil di tengah-tengah, tapi halamannya luas. Bahkan saya pernah ikut mandi di masjid ini. Pulang kajian, kesorean di sini, aduh. Ini bau keringat, saya ikut mandi. Punten Pak, gak izin dulu saya ikut mandi di sini. Lalu kok saya buka-bukaan ini. Saat itu saya yang pertama didamping istri saya. Sempat mungkin 4-5 kali saya ke masjid ini, Pak. Sempat waktu itu ada yang meninggal, Pak ya. Ada yang meninggal waktu itu, ada sholat jenazah, saya ikut menyolatkan, Pak. Ikut sholat jenazah. Saya di barisan belakang saat itu. Ya. Yeah. masjidnya sudah seperti ini tapi belum, baru beberapa persen ya waktu itu. Nah, qadarullah ternyata Allah menakdirkan saya ceramah sekarang malam ini. Dan saya juga tidak menyangka kalau sahabat saya dan teman saya, sahabat karib saya ada Pak Dede dan Pak Syukur, ini ternyata orang sini ya, subhanallah. Ada juga Pak Ridwan ya, sering ketika ketemu. Ya alhamdulillah qadarullah sekarang Allah menakdirkan saya hadir di sini. Maka dari itu saya mengucapkan syukur kepada Allah dan ucapkan terima kasih nih kepada DKM Masjid Asy-Syukur dan juga kepada remajanya mungkin ya, bukan remaja, pemuda mungkin ya. Ada pemudanya yang sudah mengundang saya hadir di sini. Ya amin. Oh, masih jomblo ya. Kalau gitu nanti perlu dibikin ikatan jomblo istiqomah di sini, Bu ya. Kalau kita bikin komunitas Ijo Istiqlal ya. Setuju enggak ini? Kita bikin komunitas Ijo Istiqlal, ikatan jomblo istiqomah sampai halal. Istiqomah di jomblonya ya. Baik, salawat dan salam sekali limpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kehadirannya membawa sederet keutamaan bagi kita. Apa saja keutamaan yang Allah berikan pada kita? Banyak sekali. Ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad. Pertama, du'ifa ajru amali ummati ila asyrati di'afin. Pahala amal ibadah umatku dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Tadi baca Quran surat Al-Fatihah berapa kali Ustaz? Kali ya. Tadi makomatnya udah lengkap ya, 7-7-nya ya. Ada bayati, bayati nawa, bayati koror mungkin ya. Ada jawabul jawab barusan sampai? Tidak. Ada nahawan juga ya. Subhanallah. Kalau saya tadi ngimaman gak tahu apa itu nih. Baik. Yang saya hormati DKM Masjid Ahmad Hidayah yang dirahmati Allah, yang juga saya hormati para sesepuh, para tokoh, Bapak Ibu hadirin kaum muslimat rahimakumullah. Terutama nih MC kita, MC akhir zaman, Kang Syukur. MC akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni. Saya asli dari Bandung. Saya kelahiran Karasak, Muhammad Toha. Ibu saya orang Bojong Soang, Dayakolot, Buah Batu, yang sekarang menjadi Telkom University. Itu dulu kampung halaman saya, ibu saya. Adapun saya lahir di Karasak Utara, Jalan Muhammad Toha. Ayah saya Bandung, Peranakan Padang. Kakek saya orang Bukit Tinggi, Sungai Pua. Ya, tapi saya belum pernah ke Padang. Saya baru mengenal Padang itu di masakannya saya, nasi Padang. Ya betul sekali. Tadi sebetulnya kenapa saya terlambat? Karena macet luar biasa. Ketika macet perut saya nggak bisa diajak kompromi tadi. Aduh ini luar biasa. Akhirnya kebetulan begitu macetnya itu sampai ada sate Padang. Saya mampir dulu sate Padang. Ada jamaah kenal saya, Pak Kang Ferry. Dia sudah sate Padang beli terlebih dahulu. Udah ngobrol, beliau pergi pamitan. Saya makan buru-buru nih itu sampai 10 tusuk. Cepet Pak, 10 kali. Begitu mau bayar, udah Pak, udah dibayarkan barusan sama Kang Ferry. Alhamdulillah, aduh rezeki dari Allah. Ya subhanallah, sering-sering ya Allah, tiap hari ada yang traktir saya. Ya saya ucapkan jazakallah khairan katsiran pada Kang Ferry yang sudah traktir saya Padang tadi. Itu di Jalan Tanjung Sari Pak, depan terminal ya. Kang Reza ya, Kang Reza kan Rizky, Kang Rizky. Rizky Reza. Kang Aska ini sering hadir. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Apalagi ya perkenalannya. Ini udah banyak yang kenal ini. Ada Pak Muhammad ini, saya udah kenal nama Pak Muhammad dan Pak Ali. Kang Ali. Ini waktu saya ngajar di SMA Alpha Centauri, Kang Ali ini murid saya. Ya. Murid saya sekarang udah cakep ganteng seperti ini, Masya Allah ya. Masih jomblo juga, wah istiqomah Kang Ali. Makanya Pak Muhammad harus segera ditikahkan Pak. Karena Dajjal sebentar lagi keluar Kang Ali. Kalau Dajjal keluar nanti KUA tutup seluruh dunia. Baik Bapak Ibu, rahmat Allah. Itu barangkali ya perkenalan saya. Saya sudah menikah, istri baru apa sudah ya? Istri baru satu. Ulah mak, ulah dicerus gitu. Ini ada juga jamaah saya di Batu Nunggal ya. Mak, saya menyebutnya emak sama suaminya sama bapak. Mana bapaknya, Bu? Oh, bapaknya menghilang. Oh, di belakangnya. Kami sering hadir di Batu Nunggal ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang mati Allah, saya sudah menikah dengan satu istri dan anak saya, kudaluloh Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan 6 orang anak. Paling besar sudah kuliah. Waktu itu dia ngebet banget pengen kuliah di Turki. Saya bingung ini pengen ke Turki, ongkosnya berapa gitu ya, terus biaya hidupnya sana gimana. Alhamdulillah ketemu dengan Ustaz Adi Hidayat di Salman. Saya sampaikan sama Ustaz Adi Hidayat, "Ustaz, gimana nih anak saya berapa?" "Udah ikut ujian saya sana." Alhamdulillah. Awalnya anak saya waiting list, diterimanya di Libya. Dia di Libya setengah hati, tetap merengek pengen ke Turki. Ya saya sampaikan lagi ke Ustaz Adi Hidayat. Alhamdulillah, kudalullah, beliau memberikan kemudahan dan akhirnya anak saya sekarang berada di Istanbul, Turki. Sudah 1 tahun, itu anak saya nomor 1. Saya menikah usia 23 tahun, istri saya 20 tahun. Maksud saya ingin percepatan, Pak. Karena sebelum menikah saya sudah tahu ini akhir zaman. Wah, saya harus buru-buru nikah biar anak saya sempat merasakan dewasa. Sehingga ketika saya sudah tidak produktif, anak saya menggantikan nanti. Yang kedua sudah mau kuliah. Yang ketiga perempuan sedang menyempurnakan hafalan Qur'annya di Kampung Qur'an Cendekia di Sumedang, kelas 2 SMP lah kalau di SMP kan. Yang keempat kelima kuliah sekolah di Kutab Al-Fatih, kebetulan 4-5 ini kembar laki-laki di Kaununi 1. Karena di Kutab Al-Fatih tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 tidak ada, yang ada adalah Kutab Awal 1, Kutab Awal 2, terus Kaununi 1, Kaununi 2, Kaununi 3. Seperti itu. Kita mencoba membangun sekolah yang kurikulumnya itu kurikulum Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu ada di Cimenyan, ada di Cimencrang. Alhamdulillah di Bandung sudah ada 6 titik itu Kutab Al-Fatih. Kita ingin melahirkan generasi yang paling tidak seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Solehuddin Al-Ayubi. Ya, kurikulumnya ternyata sudah ada. Yang ini disingkirkan oleh umat Islam dan kita dicekoki dengan kurikulum hedonis dan materialis selama ini. Saya 11 tahun mengajar di Alpha Centauri sejak Alpha berdiri 2003 sampai 2014. 11 tahun saya mengajar. Banyak sekali mereka yang curhat pada saya. Intinya sudah jenuh dengan sistem pendidikan yang sekarang. Baik Bapak Ibu, punten itu barangkali dan aktivitas saya di One Ummah Movement yang ada di sini. Teman-teman meminta kita membentuk sebuah NGO yang bisa mewadahi tarbiyah dan dakwah bagi para pemuda, terutama bisa berkiprah nanti di era kebangkitan Islam. Karena sepertinya tidak lama lagi Islam ini akan bangkit, Bapak Ibu. Saya memprediksi 5 tahun ke depan nih, kayaknya Islam akan bangkit. Pernah mendengar Bapak Ibu Islam akan bangkit 5 tahun ke depan? Ya, dari manakah angka 5 gerangan didapatkan gitu ya? Ada spidolnya? Boleh kita hitung sama-sama Bapak Ibu? Ya. Ini iklannya dari tadi panjang sekali, ini kapan ceramahnya? Baik, karena di judulnya dan di judulnya Ramadan terakhirkah sekarang? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas memang bukan Ramadan terakhir, tapi bagi kita wallahu a'lam bishawab. Setelah Ramadan itu nanti kita meninggal dunia ya. Kita juga tidak tahu ya ajal kita. Apakah saya belakangan Bapak Ibu duluan atau Bapak Ibu duluan saya belakangan gitu ya. Saya juga tidak tahu. Baik. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu min hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli mi'ati sanah mayujaddidu al-hadinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan menzahirkan Islam ini, yang akan memimpin dunia. Itu akan terjadi 100 tahun sekali. Ya. Artinya setelah Rasulullah wafat, setiap abadnya itu kita akan memimpin dunia. Nah, abad kejayaan Islam sebelum kita ada di tangan Turki Utsmani. Nah, dan Turki berakhir di 1924. Apakah angka 1924 itu adalah angka kejayaan Islam sebelum kita? Wallahualam bishawab. Kalau kita sepakat angka itu adalah angka kejayaan Islam, berarti 1924 tinggal kita tambah 100 ya Bapak Ibu. Hasilnya adalah 2024. Sekarang kita sudah 2019. Kalau dikurangkan berapa Bapak Ibu? 5 tahun lagi. Ya, berarti satu periode lagi. Apakah ini syarat kalau 5 tahun ke depan ini sudah ganti presiden? Sepertinya. Tapi kelihatannya akan dipaksakan 2 periode. Kok jadi ke situ? Baik Bapak Ibu yang mati Allah. Pada tahun 2005 ada 15 negara Eropa, mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka. 15 negara ini kemudian mengirimkan intelijen mereka, terbaik mereka, kemudian berkumpul di markas CIA di Virginia, Langley, Virginia, Amerika Serikat. Dan mereka membicarakan banyak hal yang intinya bermuara pada tiga hal. Yang pertama, keyakinan mereka, in 2024, kata mereka, we rise the new Islamic caliphate in the world. In the world, ya, akan di tahun 2024 akan muncul sistem kekhilafahan baru, Islam baru. Nanti ada ceramah seorang pendeta yang berbicara tentang hadis akhir zaman, tentang Imam Mahdi. Nanti kita tonton sama-sama ya, Bapak Ibu. Kapan? Masih panjang waktunya ini? Sampai jam berapa, Bapak Ibu? Sampai selesai. Sampai kiamul akhir. Ah, saya tagih, Kang Syukur. Baik. Mereka membicarakan itu. Pertanyaannya, dari mana mereka punya angka 2024? Kayaknya mereka membaca hadis ini. Atau jangan-jangan mereka salah satunya pernah ikut kajian akhir zaman bersama saya. Yang kedua, and Europe will become Muslim state, kata mereka. Ya, akan menjadi Muslim state, akan menjadi wilayah Islam Eropa. Jangan nunggu 2024, sekarang saja fenomena Islam bangkit di Eropa itu luar biasa. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, melihat hal ini, kemudian Rasulullah juga bersabda, kalaulah betul 5 tahun ke depan ini Islam akan zahir, berarti 5 tahun ini adalah 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi. Kenapa? Karena sebelum Islam zahir, maka iblis dan dajjal akan muncul. Karena ketika Islam zahir, dajjal sudah tidak ada, iblis dan setan tidak bisa lagi menggoda manusia. Ya. Inginnya saya membahas ini, Bapak Ibu, tapi karena judul kita bukan akhir zaman, judul kita adalah Ramadan. Hanya intinya, apakah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Kita serahkan saja pada Allah. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. Kalau saya tanya, beberapa kali saya tanya kepada jamaah, Kang, lahirnya kapan, Kang? Ada yang menjawab bulan 3 Januari. Kang, saya berapa? 26 November. Ya. 19? 98. 98? Masih muda ya? Allahu Rabbi, saya udah tua berarti ya? Anak saya yang ke-6 itu baru, harusnya ke-7, yang ke-6 keguguran baru 2 bulan setengah, Bapak Ibu. Alhamdulillah perempuan. Tadinya perempuannya satu di tengah. Jimat hiji-hijina muslimat. Ya, akhirnya Allah karuniakan anak saya yang perempuan bilang, "Bi, pengen adik perempuan dong." Emang mudah kayak bikin kue. Doa aja sama Allah biar Allah nanti kabulkan ya. "Bi, teteh udah doa, Bi. Mudah-mudahan Allah ngabulin. Teteh mimpi Umi punya anak lagi perempuan." Subhanallah, Bapak Ibu, sekarang anak perempuan yang ke-6. Tanya, "Mi mau nambah lagi enggak?" Kalau mau nambah lagi dari yang kedua ya. Baik, itu baru 98 ya. Akang lahir bulan apa? Maret ya, bulan Maret. Kang Syukur bulan Januari. Ada yang hafal bulan Hijriahnya? Nah, ini dia masalahnya. Jarang sekali di antara kita yang hafal bulan Hijriah kelahirannya, betul? Dari yang hadir di sini, Cung yang hafal bulan Hijriahnya. Ah, Masya Allah, sini dulu. Rehan ya? Masih Rehan sama Bunda sini? Sama Ibu? Iya. Ibunya mana? Oh, Bu Dewi Depan. Punten. Masya Allah. Rehan, lahir kapan Rehan? Kalau gak salah Ramadan. Bulan Ramadan. Iya kan Rehan Ramadan ya namanya. Bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Iya betul bulan Ramadan. Oh, berarti sebentar lagi ulang tahun dong ya? Sebentar lagi ulang tahun ya, mudah-mudahan berkah ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahmati Allah, nah, padahal kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ternyata yang pertama kali membuat bulan Masehi, perhitungan tahun Masehi dan nama-nama bulannya, itu adalah seorang pendeta. Nah, dia seorang pendeta biarawan Katolik Roma, Romawi, pada tahun 527 sebelum Masehi, sudah Masehi ya. Dia diperintahkan oleh Vatikan Roma untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya Natal. Titik tolaknya adalah Natal. Dia bernama Dionysius Exiguus. Ya, nama-nama Romawi itu biasanya pakai us-usnya belakangnya. Dionysius, Exiguus, Maximilianus, Julius, Agustinus, ya. Yang ini pengaruhnya sampai ke Jawa Barat, Bapak Ibu. Mang Engkus, Mang Ius, Mang Uus gitu. Ada Mang Ius. Wah, ada Pak Ius dan biasa. Pak Ius turunan Romawi, Pak. Ada darah Romawinya. Aduh, benten, Pak Ustaz. Ya, aduh, pede aja. Nah, maka dibuatlah penanggalan tahun Masehi yang titik-titiknya Natal. Saat itu, persepsi mereka Natal itu bulan Maret, bukan bulan Desember. Awal pertama, bulan pertama itu Maret. Ya, bulan kedua, dinamakan Maret karena diambil dari nama Dewa Mars, Dewa Perjuangan. Setelah Maret ada April, nah itu dikaitkan dengan ritual Aperili, yaitu ritual penyambutan musim semi setelah 3 bulan berturut-turut mereka dihantui oleh musim dingin. Maka di bulan berikutnya mereka melakukan ritual menyambut musim semi. Ritualnya dinamakan Aperili. Nah, dari Aperili ini diberi nama Aprilius. Setelah April bulan Mei, Meius, itu dikaitkan dengan dewa senandung, dewa Maya. Maka yang namanya Maya jago nyanyi karena dia dewa senandung. Ada Maya Estianti, ya. Maya Duo Maya. Ada Maya Romantir dulu, ya. Ada Luna Maya. Ada Maya Pada. Ada Maya Sari Bakti lagi, ya. Itu jago ngebut di jalan. Nah, baik. Kemudian ada lagi bulan Juni dikaitkan dengan dewa Juno. Ya, selanjutnya ada Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember itu bilangan. Quintilis itu artinya kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Desember itu dasa, artinya sepuluh. Ternyata dari Desember ke Maret itu ada 60 hari. Nah, 60 hari ini mereka bagi dua. 30 hari pertama itu mereka beri nama Januarius, dikaitkan dengan Dewa Janus, dewa yang bermuka dua. Satu mengadah ke depan, melihat masa depan, masa yang akan datang. Satu lagi ke belakang, menatap, mengingat masa yang lalu. Maka jadilah dia bulan pertama, Januarius. Ya. Yeah. Januarius. Nah, 30 hari berikutnya itu dikaitkan dengan dewa di mana diagungkan ketika ruatan kampung. Dewa ini bernama Dewa Febria, dewa kesuburan, dewa cinta. Maka dijadilah bulan Februarius. Maka genaplah menjadi 12 bulan. Posisi Maret sebagai bulan pertama tergeser menjadi bulan yang ketiga oleh Januari dan Februari. Namun ternyata setiap tahun tidak 365 tok, tapi 365, sekian, ada lebihnya, 0,25 kalau tidak salah. Nah, artinya setiap tahunnya itu ada kelebihan berapa jam? 6 jam. Setiap 4 tahun sekali ada tahun kabisat, kan? Nah, itu disempurnakan oleh Julius Caesar. Ya, namanya diabadikan bulan Quintilis yang tadinya kelima menjadi ketujuh, diganti dengan nama bulan Juli. Setelah Juno, Junius, maka menjadi Julius, bulan Juli. Pengabadian Julius Caesar melakukan penanggalan penyempurnaan kalendernya. Nah, itu dikenamakan kalender Julian. Ternyata berbeda dengan musim. Maka Paus Gregorius menyempurnakan, dipotong 10 hari. Maka dari tanggal 14 menjadi tanggal 24. Langsung loncat dari 14, besoknya 24. Disempurnakan. Nah, menjadilah kalender Gregorian yang kita pakai sampai hari ini. Yang dipakai sampai hari. Itu kalender Gregorian. Yang disempurnakan oleh Paus Gregorius. Nah, dan tahun itu dinamakan tahun Anno Domini. Disingkat AD. Tahun, bahasa kitanya, tahun Tuhan kita. Kita di sana Romawi, berarti tahun Yesus Kristus. Sekarang kita pakai tahun Yesus Kristus itu, betul? Jadi gimana? Ini hebatnya pengaruh mereka, hegemoni mereka sampai kepada momen paling bersejarah dalam hidup kita, hari kelahiran kita. Ingatnya kita bulan ini, tahun ini, tidak bulan Hijriah. Kalau bukan kita yang menggunakan bulan Hijriah, lalu siapa? Apakah mungkin orang Kristen memakainya? Tidak. Maka kalau mau kafah, yuk kita ganti bulannya bulan Hijriah. Ada yang tahu sekarang bulan berapa, tanggal berapa Hijriah? Tanggal berapa Syaban? Jadi tanggal 25 apa 24? 24 Syaban. Pokoknya tanggal 5 Mei kita puasa apa tanggal 5 apa tanggal 6? Tanggal 6. Enggak, maksud saya tanggal 5 kita ru'yatul hilal. Atau tanggal 4 kita ru'yatul hilal, apakah 29 hari? Kalau 29 hari berarti tanggal 5 saum. Kalau ternyata istiqmal maka tanggal 6 kita saum. Ya. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, jadi betapa tata penamaan bulan Masehi itu syarat berbau syirik kan, terkait dengan nama Tuhan mereka dan juga nama dewa-dewa mereka. Ya, bahkan ada yang dinamakan dengan nama bulannya. Ya, insyaallah. Nah, Bapak Ibu, kita harus membersihkan dari sana. Karena itu adalah bulan-bulan yang terkait dan itu dibuat oleh seorang pendeta. Artinya kita menggunakan apa yang dibuat oleh pendeta. Sementara kita punya bulan Hijriah. Nah, sekarang saya tanya, hafal enggak nama-nama bulan Hijriah? Ayo. Baik, Rehan apa? Enggak, ya. Kita baca sama-sama ya. Ikuti saya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Apa? Ah, bisalah. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Nah, itu nama-nama bulan. Hafalin ya. Ketemu dengan saya tanya lagi nanti. Plus saya tanya tanggal kelahiran hijriahnya kapan. Yang tidak, berdiri di depan selama saya mengajar mengisi. Orifekti tidak datang gitu, kemarin bisa disetrap. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, terkait dengan nama-nama penanggalan Hijriah itu ditetapkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab adalah khalifah yang melakukan ijtihad ya. Nah, ijtihadnya Umar inilah yang digunakan untuk penanggalan bulan Hijriah. Banyak pendapat, ada yang dimulai dari Rasulullah dilahirkan, ada yang dimulai katanya udah pada saat dulu Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Tapi kebanyakan yang setuju ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, maka titik tolaknya dari hijrah ke Madinah Rasulullah SAW. Ya, maka dinamakan bulan Hijriah. Di dalam Al-Qur'an bulan Ramadan ada disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dialah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin dan sebagai penjelas minal huda dari petunjuk Allah, wal furqan dan pembeda antara hak dan batil. Nah, ini perintahnya. Faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, bukan dihitung Bapak Ibu. Ya, ahli hisab itu Rasulullah ahli dalam hisab, tapi Rasul enggak pernah menentukan berdasarkan hisab kecuali guma. Banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita saum, menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal harus berdasarkan ru'yat. Sumu li ru'yati waftilu li ru'yati. Saumlah kamu dengan melihat hilal, artinya melihat dengan mata kita. Waftilu li ru'yati dan berbukalah satu Syawal dengan melihat hilal. Kalau dengan hisab 10 tahun ke depan sudah bisa kita hitung sekarang kan? Nah, tapi Rasul tidak melakukan itu. Adapun hisab itu adalah sekunder fungsinya. Jika hilal tidak terlihat maka hisab berjalan. Fakmili iddata Syaban 30 yawman. Jika hilal tidak terlihat sempurnakan dia 30 tahun. Seperti apa hilal Bapak Ibu? Adakah hilal di sini? Biasanya hilal jadi nama ya. Coba ada tidak hilal ya? Saya pernah membuat filenya di sini kalau tidak salah masih ada filenya. Hilal ya. Aduh, enggak ada ya Bapak Ibu ya. Padahal dulu filenya saya simpan, file hilal. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Mohon maaf ternyata tidak ada. Nah, yang disebut dengan hilal itu bentuk bulan tipis seperti ini. Yang mana itu terjadi ketika posisi bulan, bumi dan matahari ada pada satu bidang yang sama, konjungsi. Matahari, ya ini, maaf ini bumi ya. Ini bumi dan ini matahari dan ini bulan. Hilal itu sangat tipis ketika kedua-duanya sama tenggelam, tapi matahari lebih cepat daripada bulan. Bulan itu agak lambat sekali. Maka ketika matahari tenggelam, di saat ini saya kita berdiri. Nah, ketika matahari sudah tenggelam di bawah garis ini, maka radiasi cahaya matahari atau polarisasi cahaya matahari saat itu masih terlihat dengan jelas. Nah, maka hilal akan terlihat. Itu pun apabila posisi hilal lebih tinggi sekian derajat, minimal 2 derajat. Itu akan terlihat hilal. Nah, itulah tanda kita sudah memasuki tanggal 1. Tapi saya konsep seperti ini kadang ujung-ujungnya tetap istinbat Departemen Agama berdasarkan hisab. Karena matlanya bukan Mekah mintaim. Mekah mintaim tetapi apa? Jakarta mintaim, Kemenag mintaim. Biasanya begitu ya Bapak Ibu. Kalau saya sudah setiap tahun itu berdasarkan hilal dari Timur Tengah. Kalau tidak dari Palestina, dari Arab Saudi, apalagi saat itu kakak saya memang tinggal di sana. Syekh Azam Asy'ari di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam itu menyebutkan lama hudifati asma syuhur bilogatil qadimah, tatkala nama-nama bulan diambil dari bahasa bil asma latifiyah, itu diambil dengan sesuatu yang dominan di bulan itu. Ada bulan di mana banyak yang diharamkan, berperang diharamkan, berburu diharamkan, kemudian juga bercerai bahkan diharamkan. Maka banyak bulan, banyak hal yang diharamkan di bulan itu. Maka bulan itu pun dinamakan bulan Muharram, bulan yang disucikan. Ada bulan Sofar, kosong bulan itu tanpa ada aktivitas-aktivitas alam misalnya. Kemudian juga ada bulan di mana para pedagang Arab yang biasa pergi ke Syam di musim panas dan Yaman di musim dingin, di bulan itu mereka duduk tidak kemana-mana. Duduk bahasa Arabnya qa'da yaqudu qa'dah, bulan duduk-dudukan, maka disebut Zulqa'dah. Ada bulan di mana ada kewajiban ibadah haji, maka bulan itu dinamakan bulan Dzul Hijjah. Falimadha hadha syahru sumi Ramadan? Lalu kenapa bulan ini dinamakan Ramadan? Innama sumiyati hadha syahru Ramadan li'annahu waffaqa bi ayyamil har. Dinamakannya bulan ini bulan Ramadan karena bertepatan dengan hari-hari yang panas membakar. Maka dinamailah Ramadan. Panas membakar itu bahasa Arabnya Ramadan. Ada gembalaan kambing digembalakan di tengah di bawah panas matahari. Qad ramadatil ghanam, binatang itu sedang dipanaskan, dibakar. Ramadan. Nah, dari kata Ramadan ini ditambah alif nun untuk menjadikan dia isim sifat dari kata kerja menjadi isim ditambah alif nun, maka jadilah Ramadan. Ini asal katanya. Ya, Ramadan Bapak Ibu. Kenapa setiap Ramadan di Timur Tengah itu terasa panas luar biasa? Karena setiap Ramadan, Bapak Ibu kita tahu bahwa bumi itu berevolusi terhadap matahari. Itu membentuk karena keseimbangan gravitasi antara matahari dengan semua planet yang ada. Sehingga ketika diakumulasikan, itu menghasilkan energi gravitasi yang seimbang. Maka terciptalah orbit, energi sentripugal atau sentripetal. Setelah gravitasi ada sentripugal yang seimbang, maka berputar. Kayak orang tarik tambang, kalau seimbang, maka dia berputar, berkeliling. Nah, itu orbit. Nah, ternyata bumi ini membentuk oval, tidak bulat simetris. Artinya, ada saat di mana bumi dan matahari ini jauh, aphelium. Ada saat di mana bumi dan matahari itu dekat. Nah, setiap Ramadan tiba, jarak bumi dan matahari dekat sehingga terasa panas membakar. Diberi nama Ramadan. Singkatnya itu Bapak Ibu ya. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Inna masumiyati hadha syahru Ramadan li'annahu yurmadu dzunub bil amali shalih. Ayuh rikwa. Dinamakannya bulan ini dengan nama Ramadan karena di bulan inilah terjadinya pemanasan dan pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Subhanallah. Hanya di bulan Ramadan inilah amal soleh kita akan membakar dosa-dosa kita. Makin banyak amal soleh kita lakukan, makin banyak dosa-dosa kita yang terbakar habis. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan kita banyak beribadah, banyak beramal soleh di bulan Ramadan. Agar makin banyak dosa-dosa kita yang terbakar habis. Seolah-olah Allah berfirman kepada kita, ya ayuhan nas, ya ibadiyah salihin, hadha syahr Ramadan, atahulau atakumullahu iya, ya, atahumullahu iyakum, litukaffiru ankum zunubakum jami'an. Hai hamba-hambaku yang soleh, nih aku berikan Ramadan untuk kalian, habiskan dosa-dosa kalian dengan amal soleh. Bakarlah dosa-dosa kalian dengan amal soleh kalian. Jadi Bapak Ibu, para sahabat itu sangat senang sekali, gembira sekali ketika kedatangan Ramadan. aduh, tahun ini orang loba dosa, kamari curang di TPS, memasukkan C1, wah dosana luar biasa. Kata Rasulullah, saya gak akan, seseorang yang curang itu gak akan mencium baunya surga ya. Betul Bapak Ibu? Man istaharallah, man istarahullahu ra'iyatan, wa huwa ghashin ala ummati, ala ra'iyati, famata wa huwa ghashin, lam yarih ra'ihatal jannah. Ra'ihatal jannah. Siapa yang di Allah serahkan urusan untuk memimpin kaum, memimpin umat, memimpin satu bangsa, lalu dia khianat dengan amanah tadi, lalu dia mati dalam keadaan khianat, maka Allah tidak akan, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu tercium sampai sejauh mata memandang, sampai 1000 tahun. 1000 tahun menjauhi surga, itu harumnya surga tetap tercium. 1000 tahun perjalanan dari sini kemana ya? Wah, mal mungkin kasih wide. Oh, kasih wide tiasa wae. Tapi 1000 tahun kukulilingan. Kalau lah tecan kasih wide. Kita setahun ke 1000, nampi kasih wide. Nah, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Aduh, saya banyak dosa berkali-kali sebelum Ramadan. Maka ketika Ramadan datang, para sahabat senang luar biasa. Karena di bulan Ramadan itu mereka berharap Allah menggugurkan dosa-dosa mereka dengan amal saleh. Jadi seolah-olah Ramadan ini adalah hadiah dari Allah, kasih sayang Allah pada kita. Maka bergembiralah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana dosa-dosa kita akan dibakar habis dengan amal saleh. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika seseorang berdosa itu disiksanya di mana nanti di akhirat? Dimasukkan ke surga apakah ke neraka? Ke neraka. Dan disebut neraka karena penuh dengan api. Pertanyaannya, kenapa orang yang berdosa dan terbawa dosanya ke akhirat itu harus dibakar dengan api? Udah dibakar disiksa lagi ya Bapak Ibu? Udah dibakar kemudian disiksa. Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa orang yang masuk neraka harus dibakar dengan api? Bapak Ibu rahmati Allah, saya mencoba beranalogi dengan seorang penambang emas. Jika seseorang menambang emas dari bebatuan, maka langkah pertama yang harus dilakukan untuk memisahkan emas dari bebatuan itu adalah direndam dengan air raksa ya, agar batu itu melepuh. Setelah batu itu melepuh, maka disaring, maka dia turun, ancrub ke walungan, disaring manual gitu. Maka tersisalah logamnya. Tapi logam emasnya pun tidak murni karena ada timbal, ada mangan, ada zingalum, ada besi nempel di emas tadi. Maka langkah terakhir untuk membersihkan emas dan memisahkannya dari logam lain gimana? Dibakar. Makin sempurna pembakaran, maka makin sempurna emas yang didapatkan. Puncaknya 24 karat logam mulia emas, itu harganya tinggi. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna, maka emasnya pun tidak sempurna. Bukan emas 24 karat, tapi emas yang sekarat. Mas Jono, Mas Paijo, Mas Tukijan, Mas Rahmat, Mas Baikuni. Itu kalau pembakarannya tidak sempurna. Begitu pula dengan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tanabal 'abdu kutiba fi qalbihi nuqtatan sauda." Apabila ada seorang hamba Adam berbuat dosa, maka hitamlah hatinya. Makin banyak dosa dilakukan, makin hitam hatinya. Makin hitam hatinya. Nah, maka ketika dia berbuat baik, istighfar misalnya, hapus dosanya. Dia sedekah, ikhlas karena Allah, hapus dosanya. Dan begitulah ketika kita sholat. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa ra'yukum idza kana bi babi adikum nahrun?" Gimanakah menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai yang bersih jernih? Yaktasilu fihi humsamarat fi kulli yawmin wa lailatin. Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Subuh mandi, zuhur mandi, maghrib mandi, asar mandi, maghrib mandi, cikene maghrib mandi, isak geus mandi deui. Jago lah muntah asup angin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang cantik dan tampan ini berapa kali mandi sehari Bapak Ibu? Sekali. Sekali 2 kali Bapak Ibu. 2 kali ya rata-rata pagi dan sore. Ini 2 kali mandi aja udah cantik-cantik begini. Kalau 5 kali mandi gimana jadinya? Oh luar biasa cantik sekali. Begitulah kata Rasulullah. Fakadzalika masru salawatil khamsi yamhullahu bina al-khotaya. Begitulah salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu. Nah, jika ternyata amal ibadah kita masih menyisakan dosa, itu belum habis dosa kita. Padahal amal ibadah sudah banyak kita lakukan. Maka yang akan membersihkan dosa kita adalah penyakit, sakitnya kita. Itulah cara Allah menghapuskan dosa kita. Kalau sakit, jangan menggerutu kepada Allah. Bersyukur dan bersabar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menguji saya dengan sakit ini ya Allah. Mudah-mudahan sakit ini ya Allah, cara Engkau membersihkan aku dari dosa-dosaku ya Allah. Ridho aku, ikhlas ya Allah. Nah itu jadi pahala. Ya. Nah kemudian, jikapun ternyata sakitnya ini juga tidak menghabiskan dosa-dosanya, maka kematianlah yang akan menghabiskan dosa-dosanya. Maka Rasulullah bersabda, al-mautu kafaratunil mu'minin. Kematian adalah penghapus dosa bagi orang-orang beriman. Ada orang macam-macam matinya Bapak Ibu ya. Ada yang mudah matinya itu, tidak terasa. Itu orang yang ikhlas ketika meninggal dunia. Maka orang yang cinta dunia, betah dunia dan benci bertemu dengan Allah, sakit tuh kematiannya. Tidak percaya, silakan coba. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, ternyata betul Ustaz. Saya ikhlas ketika saya mati Ustaz saat itu. Saya serahkan kepada Allah, ikhlas ya Allah, saya akan cabut nyawa saya. Alhamdulillah Ustaz, kematian saya lancar sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Oke, siapa yang nge-WA ini? WA dari dalam kubur. Ya, yeah. Halo? Bu, gimana Bu bisa diikuti Bu? Ustaznya kemana wae itu ceramah nih. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, gimana lanjut Bapak Ibu? Ya. Ada satu sunnah yang hilang dari kehidupan umat Islam hari ini. Apa itu? Sunnah khutbah akhir Sya'ban. Biasanya di sholat ba'da ashar, ba'da ashar itu Rasulullah di tanggal 29 Sya'ban, itu Rasulullah selalu khutbah sambil menunggu ru'yatul hilal. Apa yang Rasul ceramahkan? Ini ada hadis dari Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan hadisnya pernah saya simpan di sini Bapak Ibu. Kalau masih ada ya alhamdulillah. Kalau aduh surat sunnata sudah lupa saya hapus ya mohon maaf. Ya ada, masih ada alhamdulillah. Coba kita lihat hadisnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada ya. Kayaknya yang ini mudah-mudahan ya. Ini saya ambilkan dari kitab. Oh bukan yang ini. Bentar Bapak Ibu. Bukan pula yang ini. Nah yang ini Bapak Ibu. Hah kebalik Bapak Ibu. Bapak Ibu harus kebalik atau lihatnya Bapak Ibu. Nah ini nih. Rasulullah SAW bersabda. Ya, sebentar. An Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Salman Al-Farisi semoga Allah meridhoinya. Qala ia berkata. Oh yang ini yang terbalik. Coba saya buka di, aduh gak ada lagi yang lain. Kayaknya pain deh. Mau foto gak bisa tadi kena ini, kena virus. Di pain aja. Ais, mana ini kebalik lagi nih. Nah Bapak Ibu bisa ya. Ais, udah segini aja. Nah cukup Bapak Ibu. Ais. Ada kabelnya berarti ya. Kabel berarti. Faqala Rasulullah bersabda, ayuhan nas wahai manusia, innahu qad azallakum syahra. Syahru. Ya, yeah, saya jauhin. Oh enggak masalah berarti bukan ya. Berarti bukan dari laptopnya ya Bapak Ibu. Mana nih? Wahai manusia, innahu qad azallakum syahrun. Sungguh telah menemui kalian satu bulan azimun yang agung, disebut Sahurun Azim, apa diganti dengan VGA saja, ada VGA. Nah, atau pakai itu boleh. Kalau ada kabel VGA, pakai VGA. Disebut Sahurun Azim, bulan agung, karena di bulan inilah semua kitab suci diturunkan. Mushaf Nabi Ibrahim, malam pertama bulan Ramadan. Mushaf, Taurat diturunkan kalau tidak salah malam kelima bulan Ramadan. Jabur diturunkan malam ke 11 bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan 12. Injil malam ke 15 bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan malam ke 17 Ramadan. Di masa para nabi dan rasulnya. Jadi semua kitab suci itu diturunkan di tanggal di bulan Ramadan. Maka disebutkan Syahrun Azimun. Ya, Kang Azga agak depan dikit. Ah, Kang Azga. Baik, alhamdulillah. Ibu, kita ganti. Atau ininya agak mundur. bisa agak mundur lagi, oh, cukup aja. Baik, alhamdulillah. Sudah ya? Ya. Wahai manusia, inna qad azalakum syahrun azimun. Sungguh telah menaungi kalian, wahai manusia, satu bulan yang agung. Mubarakun, penuh dengan berkah. Disebut berkah, berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Syahrun fihi Lailatul Qadri, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bulan di dalamnya Lailatul Qadar. Bapak Ibu, disebut Lailatul Qadar karena pada saat itu Rasulullah SAW, ini ceritanya nih, kenapa ada Lailatul Qadar. Saat itu Rasulullah cerita bahwa zaman dulu Bani Israel ada satu orang wanita yang solehah tinggal di kampung yang beriman. Wanita yang solehah itu, dia sedang hamil anaknya yang pertama. Dia bertentangan dengan kampung yang syirik musyrik, menyembah berhala, dengan kampung kaum musyrikin. Maka dia bernazar kepada Allah, ya Rabbi inni nadatu ma fi batni abidan laka muharraran abidan lak. Ya Allah, aku nazarkan janin yang aku kandung ini hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu, ya Allah. Aku tidak akan mengkadernya untuk menjadi PNS, untuk menjadi dokter atau tukang insinyur, bukan, ya Allah. Tapi aku ingin dia menjadi ahli ibadah, hanya untuk ibadah kepadamu. Aku ingin dia lahir seorang laki-laki, ya Allah. Lahirkan dia seorang laki-laki. Dan kalau dia lahir seorang laki-laki, aku akan memberi nama kepadanya Sam'un. Ada yang menyebutkan Sam'un, ada yang menyebutkan Samsun. Samsun atau Sam'un. Aku akan mengkadarnya dia menjadi ahli ibadah, ya Allah. Aku ingin dia setegar matahari, maka aku namakan dia Sam'un. Ya. Dengan cerita ternyata Allah kaburkan. Ternyata dia lahir laki-laki, Bapak Ibu. Lahirlah laki-laki. Alhamdulillah, sujud syukur tuh sang wanita ini. Setelah itu, maka fisiknya dikadar oleh pamannya karena dia yatim, ayahnya sudah meninggal. Pamannya mengkadernya menjadi seorang kesatria, dilatih bela diri, dilatih berkuda, memanah, memegang tombak dan segala macamnya, Bapak Ibu. Sehingga sampai dia usia dewasa, dia menjadi petarung handal yang luar biasa. Setiap ada kompetisi bela diri, dia selalu menang. Piala berjejer tuh di rumahnya. Yeah. Tidak ada orang yang berhasil mengalahkan, bahkan dia keliling luar negeri pun dia selalu menang untuk berkelahi, baik bergulat tanpa senjata ataupun dengan senjata pedang. Dan dia jago berkuda, memanah dan sebagainya. Artinya dia menjadi seorang yang kekar dan jago perang. Karena dia lahir untuk Allah, maka terkenalah dengan sebutan Sam'un Delilah. Yang datang ke Indonesia jadi Samson Delilah atau Samson Delailah. Datang ke Jakarta jadi Samson Betawi, Bunyamin S. Nah, Bapak Ibu, udah dewasa dipanggil sama ibunya, Ta'aliyah nak, Ta'aliyah bunaya, kemari nak, kemari nak. Sesungguhnya engkau lahir dari nazar ibu nak. Ketika engkau ibu kandung, ibu bernazar, engkau akan ibu lahirkan, bla bla bla, seperti itu. Gimana nak? Apakah kau terima nak nazar ibumu? Baik ibu, bundaku, aku terima nazar bunda. Aku akan laksanakan apa yang bunda nazarkan. Dengan cerita Bapak Ibu, pergilah dia dengan restu ibunya untuk berdakwah. Seru mereka nak semua manusia agar beriman kepada Allah. Jika mereka beriman kepada Allah, kuatkan mereka, persatukan mereka dalam kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Injil, karena itu hidup di zaman Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat. Jika mereka menolakmu, nak perangi mereka sampai mereka beriman kepada Allah. Hancurkan berhala mereka. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka dia di siang harinya dia dakwah dan berperang, di malam harinya dia tahajud beribadah kepada Allah. Itu dia lakukan 1000 bulan atau 83 tahun. 1000 bulan atau 83 tahun, setara dengan 83 tahun. Rasulullah cerita begitu, para sahabat kagum kepadanya. Ya, hebat dia, luar biasa, aku belum tentu bisa seperti dia. Bayang Bapak Ibu, 1000 bulan di siang harinya itu dakwah dan jihad, malam harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis bermunajat kepada Allah. Dia lakukan 1000 bulan. Kata para sahabat, ya hebat dia ya Rasulullah, aku belum tentu bisa seperti dia ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah, Anda Nabi yang terbaik, tapi kami belum bisa menjadi umat yang terbaik ya Rasulullah, maafkan kami. Mereka merunduk dan para sahabat bersedih dan pada nangis mereka. Lah kok jadi begini ini? Bingung Rasulullah, nah jadi carerik gitu. Menyesal mereka tidak bisa mengalahkan, umur kami pun belum tentu 1000 bulan ya Rasulullah. Rasulullah jadi bingung saat itu. Nah, maka Allah perintahkan segera kepada Rasulullah SAW, kepada Jibril. Jibril, ihbitilal ard. Jibril, turun kamu ke bumi. Bashir ummat habibi Muhammadin. Gembirakan umat kekasihku Muhammad. Li'annani atahumul hadhihi lailah. Aku memberikan satu malam ini kepada mereka. Ya, ada yang menyebutnya Lailatul Qadar. Ada juga yang menyebutnya Lailatul Takdir. Konon di malam inilah takdir yang harus terjadi 1 tahun ke depan, itu Allah tetapkan. Takdir sudah Allah catat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Itu di Lauhul Mahfuz dari A sampai Z. Namun takdir mana saja yang terjadi 1 tahun ke depan, Allah pilih dari Lauhul Mahfuz tadi. Di malam ini, Bapak Ibu. Kan dinamakan Lailatul Takdir. Ya. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Maka turunlah malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Waalaikumsalam Jibril. Malaikat Jibril melihat para sahabat yang merunduk semua tuh, bersedih mereka. Maka apa kata malaikat Jibril? Ajabat ummat ala ibadati hadar rajul. Kagum umat Anda wahai Rasulullah kepada ibadahnya pemuda ini. La takhaf ya Rasulullah, jangan bersedih Rasulullah. Innallaha a'takumul lailatan lailatul qadri man waffaqa bihadhihi al-lailah a'maluhum as-solihah. Tilkal a'mal khairu min ibadati hadzal rajul. Aku akan menyampaikan kabar gembira kepada Anda dan umat Anda. Allah memberikan satu malam di bulan Ramadan, yang di 10 hari terakhir. Siapa yang amal ibadahnya bertepatan dengan malam ini, apapun yang dilakukan, salatan kana, qiraatan di kitabillahi kana, au sedekatan kana, au mubahasan an dinillahi kana, ke salat, apakah baca Quran atau sedekah atau apapun bertepatan dengan malam ini, maka ibadahnya sama dengan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Betapa Allah memanjakan kita. Enggak perlu kamu ibadah 1000 bulan untuk semulia dia. Cukup satu malam ini, cari itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Allah memuliakan kita kan, memanjakan kita. Enggak perlu 1000 bulan Bapak Ibu. Maka dari itu perjuangkan Bapak Ibu untuk bisa i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Menahan diri kita di masjid selama 10 hari terakhir itu, untuk tidak melakukan aktivitas kecuali di masjid. Ustaz saya bekerja, Ustaz gak mungkin saya meninggalkan pekerjaan. Gak apa-apa, berangkat dari masjid pulang ke masjid. Ustaz 10 hari saya gak kuat jauh dari istri, bawa istrinya ke masjid. Gak boleh. Selama i'tikaf, jangan. Ya istri kalau mau i'tikaf sama, tapi terpisah. Dan gak boleh melakukan hubungan badan selama i'tikaf. Bapak-bapak ini i'tikaf? I'tikaf apa? Istrikaf. Kalau i'tikaf di masjid, kalau istrikaf di rumah. Ya. Yeah. Baik Bapak Ibu, rahmat Allah. Nah ini Lailatul Qadarnya. Kemudian, masih ada waktu Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu, lanjut? Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Wa huwa khairun min alfi syahr. Syahrun faradallahu siyama. Bulan di mana Allah wajibkan saumnya. Wajala qiyama lailihi tatawwan, dan Allah menjadikan qiyamul lailnya menjadi ibadah sunnah. Faman tatawwa fi ikhlasati minal khair, siapa yang melakukan ibadah sunnah dengan ikhlas karena Allah melakukan ibadah, kana kama nada fariidatan fi masiwa, sama dengan ibadah wajib. Jadi di bulan Ramadan ini, hanya di bulan Ramadan inilah ibadah sunat kita dinilai pahala wajib. Kemudian Waman ada faridotan fihi, barang siapa yang beribadah wajib di bulan Ramadan, karena kaman ada sabina faridotan fi masiwa, sama dengan 70 kali menunaikan ibadah wajib di bulan lain. Subhanallah. Hanya di bulan lain. Ini maka disebut sahurun mubarakun, bulan berkah. Karena pahala kita bertambah. Kebaikan dari ibadah kita bertambah pahalanya. Itu berkah namanya. Maka disebut sahurun mubarakun. Ya, kemudian wahuwa syahrul sabri wa sabru sawabul jannah, dan bulan dia adalah bulan kesabaran dan sabar pahalanya surga. Bapak Ibu, di padang mahsyar nanti ada sekelompok manusia nanti digiring 50 ribu tahun. Di padang mahsyar nanti manusia semuanya digiring dalam selama 50 ribu tahun. yang satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Karena mikdaru yaumihi ka alfa sanati mimma ta'udun. Satu hari di sana 1000 tahun yang kita hitung, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, artinya 50.000 kali 1000 kali 365. Berapa hasilnya Bapak Ibu? Ya sekian dan terima kasih ya Bapak Ibu. Enggak kehitung. 50.000 dikali 1000 dikali 365. Ya. Kemudian nanti orang-orang beribu-ribu tahun mereka ngantri. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang selonong boy ingin masuk surga. Cegat sama malaikat Ridwan. Tawakofu, tawakofu, berhenti, berhenti. Mana antum ilaina antum dahibun? Siapa kalian? Mau kemana kalian pergi? Nanu dahibun ilal jannah ya malakallah. Kami ingin pergi ke surga, wahai malaikat Allah. Mau ke surga? Enak saja, orang lain ribuan tahun ngantri. Kamu mau selonong boy saja kalian. Baca tuh, siapapun dilarang mendahului, mohon antri bro. Baca dong itu mohon antri. Balik lagi sana. Tidak ya malaikat Allah. La ya malaikat Allah. Nanu dahibun ilal jannah. Kami akan pergi menuju surga. Fima kuntum. Emang kalian ini siapa? Enak saja mau masuk surga tanpa hisab. Ya. Nanu sabirun ya malaikat Allah. Kami orang-orang bersabar yang sabar ya malaikat Allah. Lah gampang. Pas sobur aja belum tentu sobar. Ya ada pas sobur ini. Fima sabrukum idan. Coba kesabaran kalian kan seperti apa? Aku ingin mendengar kata malaikat itu. Maka apa kata mereka? Ya malakallah, wahai malaikat Allah. Nanu sabiruna fi taatillah. Kami adalah orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Dalam keadaan senang kami taat, sesusah apapun hidup kami, kami tidak mengurangi kadar ketaatan kami kepada Allah. Wa nanu sabiruna maksiatillah. Dan kami adalah orang-orang yang bersabar dari menahan diri dari melakukan maksiat. Sesusah apapun hidup kami, ada godaan datang. Kalau 1 lembar 500.000, 7 lembar 3.500.000. Ya Allah, enggak bisa saya bohong. Enggak jadi. Sesusah apapun kami malaikat, kami tidak melakukan maksiat, kami tetap tahu yakin Allah Maha melihat. Kami tidak melakukan dosa tadi. Kami bertahan dalam kesusahan kami. Karena itu ujian bagi kami. Oh, gitu kata malaikat. Idza antum kama qultum. Kalau begitu benarlah kalian dengan apa yang kalian ucapkan. Baik. Iftahil babi lahum, bukakan pintu surga untuk mereka. Maka dibukakanlah pintu surga untuk mereka. Fadlun, ibhasu an jannatikum jami'an. Silakan cari surga kalian di sana. Maka teras-teras kali itu. Alhamdulillah. Dia tidak akan merasakan 50.000 tahun. Rasulullah mengatakan, illa biwaktin tawil, qalilatan, hanya sebentar saja. Perhatan dan mereka nyaman berada di padang mahsyar. Tanpa hisab. Ibu-ibu masuk surga tanpa hisab, Bu? Lewat jalan sabar mau, Bu? Nah, berarti ibu-ibu siap sabar ya. Bu, siap sabar, Bu? Yang jawab kok bapak-bapak? Pak, dengerin, Pak. Bu, mau sabar, Bu? Sebentar, ibu mau masuk surga tanpa hisab? Siap bersabar? Kalau suaminya nikah lagi, siap bersabar? Loh, katanya mau masuk surga tanpa hisab. Baik, kemudian... Wa syahrul muwasah, syahrul yuzadu fihi rizqul mu'mini. Dan itu adalah bulan kepedulian, bulan di mana ditambahkannya rezeki orang beriman. Bapak Ibu, di bulan Ramadan sedekah itu luar biasa pahalanya. Makanya sekarang ini para orang-orang kaya di Timur Tengah itu mencari. Habis ya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, baterainya habis. Oh, bukan ternyata. Memang itu mati. Oh, ininya Kang pindah, bentar. Ininya pindah lagi, Kang. Coba lagi. Di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini, kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan,